disebut jizyah karena dia mencegah seseorang dari kalangan non-muslim dari pembunuhan, menjadikan darahnya haram, menjadikan keselamatan orang itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam Al-Quran, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, tepatnya di surat At-Taubah ayat 29, Allah berfirman, قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ أَنْ يَدِوا وَهُمْ صَاغِرُونَ. Artinya, perangilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir, dan perangilah orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan apa-apa yang Rasul haramkan, dan tidak meyakini agama yang benar, yaitu dari kalangan orang-orang yang diberikan Al-Kitab. Orang-orang yang diberikan Al-Kitab. Sehingga mereka membayar jizyah, perangilah mereka, sehingga mereka mau membayar apa? Jizyah. Ya. Wahum saghirun. Dalam kondisi mereka tunduk, ya, dan rendah di hadapan kaum muslimin. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata rahimahullahu taala, tuqadu az-zimmatu lil yahud wan nasara wal majus, dibuat perjanjian zimmah, ahlu zimmah, yaitu orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan menunjukkan ketundukan kepada kaum muslimin. Maka dilakukan akad az-zimmah atas orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Majus. Jadi yang berhak mendapatkan akdu az-zimmah, perjanjian, ya, perjanjian mendapatkan perlindungan tinggal di negeri kaum muslimin adalah orang Yahudi, orang Nasara, dan orang Majusi. وَلِمَنْ دَخَلَ فِي دِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ, dan siapapun yang masuk ke dalam agama Yahud dan Nasara sebelum terjadinya naskh, terjadinya pembatalan agama tersebut. Sebagaimana kita tahu, syariat Yahudi, syariat Nasrani telah dihapuskan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang masuk Islam, mohon maaf, siapapun yang masuk Yahudi atau Nasrani qabla naskhi, sebelum agama ini dinaskh dan sebelum terjadi perubahan, maka mereka pun adalah orang-orang yang bisa melakukan aqdu dzimmah. Aqdu az-zimmah. Walaupun syarat ini sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, la'alla hadha syarat min asy-Syafi'iyah asiru at-tahaqquqi. Sulit juga kita memastikannya, bagaimana cara memastikannya? Ya, bagaimana cara kita merealisasikan dan memastikan syarat ini? Susah sekali. wala yushtaratu inda ghairihim. Dan syarat ini tidak disebutkan oleh para ulama yang lain, artinya di mazhab yang lain selain mazhab Imam Asy-Syafi'i, mereka tidak mensyaratkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu haruslah sudah Yahudi dan Nasrani sebelum Islam datang dan sebelum agama mereka mengalami penyimpangan. Itu tidak dijadikan syarat di mazhab-mazhab yang lain. Di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah riwayat yang sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, disebutkan pula oleh Imam Ahmad, dari seorang sahabat yang bernama Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat seorang amir, seorang pemimpin untuk memimpin pasukan, maka beliau memberikan wasiat kepada pemimpin tersebut, yaitu dengan wasiat takwa. Begitupun Nabi berwasiat man ma'ahu minal muslimin, kepada orang-orang yang bersamanya di antara kaum muslimin. Rasulullah bersabda, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperanglah kalian, wala taghullu, janganlah kalian melakukan ghulul, wala taghullu, yaitu mengambil ghanimah, kemarin sudah kita bahas ya, ghanimah sebelum dibagikan. Dan janganlah kalian menipu, dan jangan juga kalian melakukan mutilasi. Idza laqita aduwaka minal musyrikin. Ini minal musyrikin. Apabila kalian bertemu dengan musuh dari kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum ila thalath khisalin. Maka tawarkan kepada mereka tiga hal. Jadi dalam jihad itu para pemirsa Niaga TV, tidak langsung pasukan Islam memerangi, menyerang, tetapi sebelum menyerang, sebelum memerangi, ditawarkan dulu tiga hal. Fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Dan yang mana saja dari tiga pilihan ini yang mereka pilih, maka terimalah oleh kalian dan tahan diri kalian dari mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam. Apabila mereka mau masuk Islam. Jadi yang pertama, ketika pasukan kaum muslimin berhadapan dengan musuhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka yang pertama kali adalah ditawarkan Islam. Tawarkan kepada mereka Islam. Apabila mereka mau masuk Islam, terimalah hal itu dari mereka dan tahan diri kalian atas mereka. Thumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Ajaklah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin. Dan kabarkan kepada mereka, apabila mereka melakukan hal itu, falahum lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin. Maka mereka mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh kaum muhajirin, dan mereka memiliki kewajiban seperti kewajibannya kaum muhajirin. Tetapi jika mereka enggan untuk pindah dari negeri mereka, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka mereka seperti orang-orang badui di kalangan kaum muslimin. Artinya orang-orang yang di luar kota Madinah, ya, yajri alaihim hukmullahi alladhi yajri alal mu'minin, maka berlakulah atas diri mereka hukum Allah yang telah berlaku untuk orang-orang mukmin. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'u syai'un illa an yujahidu ma'al muslimin. Mereka tidak mendapatkan rampasan perang kecuali kalau mereka ikut berperang bersama kaum muslimin. Fa inhum abau, tetapi jika mereka enggan, tidak mau ketika ditawarkan Islam, mereka tidak mau masuk Islam. Masih ada pilihan yang kedua. Ya, maka tawarkan kepada mereka al-jizyah. Ini yang sedang kita bahas. Jadi tahapan yang pertama, ketika pasukan Islam berhadapan dengan musuhnya, maka pemimpin pasukan tersebut menawarkan Islam kepada orang-orang yang ada di hadapannya dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kalau mereka tidak mau, masih ada pilihan yang kedua. Tawarkan kepada mereka jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka menerima untuk membayar jizyah, maka tahanlah diri kalian atas mereka. Fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Ya, dan jika mereka menolak untuk membayar jizyah, berarti mereka menolak opsi yang kedua, masuk Islam tidak mau. Membayar jizyah sebagai tanda ketundukan juga tidak mau. Mereka ingin mereka yang berkuasa dan mereka ingin kaum muslimin di bawah kekuasaan mereka. Kalau memang seperti itu, fasta'in billahi wa qatilhum, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Ini jelas para pemirsa Niaga TV bahwasanya di dalam peperangan kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak langsung diperangi tetapi diberikan tiga pilihan. Yang pertama adalah masuk Islam. Jika tidak mau, tidak masalah, tidak dipaksa, maka membayar jizyah sebagai tanda ketundukan. Jika tidak, maka ada opsi yang ketiga, yaitu adalah berperang. Tentunya berperang memiliki aturan yang ketat atas dasar keadilan. Ya, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang sifatnya zalim, sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, telah meriwayatkan sebuah hadis dari Amr ibni Auf Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibni Jarrah ilal Bahrain ya'ti bijizyatiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabatnya Abu Ubaidah agar mendatangi penduduk Bahrain dan mengambil jizyah dari mereka. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Khalid ibn al-Walid ila Ukaidir. Ukaidir Dumah, diutus ke negeri tersebut. Fa akhadha fa atawhu bihi fa haqqana lahu damahu wa salihahu alal jizyah. Ya, Maka saat itu Khalid membuat perjanjian dengan mereka dan mereka mau membayar jizyah, maka Khalid menjamin terjaganya darah, ya, darah mereka, harta mereka, nyawa mereka itu apa namanya tidak boleh dihilangkan, harta mereka tidak boleh dirampas karena mereka telah membayar jizyah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, para pemirsa Niaga TV, anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu lam yakun liya'khudha al-jizyata minal majus. Bahwasanya Amirul Mukminin Umar tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Umar tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Hatta syahida Abdurrahman ibni Auf. Sehingga ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf bersaksi, sesungguhnya Nabi telah mengambil jizyah dari orang Majusi di Hajar. Di satu tempat yang namanya apa? Hajar atau Hijr. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Jadi aqdudz dzimmah, akad dzimmah, perlindungan itu diberikan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majus ketika mereka komitmen untuk membayar jizyah. Dan atas siapapun yang masuk ke dalam Yahudi, Nasrani sebelum terjadinya nasakh, yaitu sebelum datangnya Islam dan sebelum terjadinya perubahan. Walaupun tadi sudah kita sebutkan bahwa syarat ini tidak disebutkan oleh para ulama yang lain, yaitu di luar mazhab Imam Syafi'i. Dan menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, syarat ini adalah syarat yang sulit untuk kita tahakkuk, yaitu kita cross-check. Bagaimana caranya kita meng-cross-check orang bahwa dia atau keluarga dia telah masuk Nasrani atau Yahudi sebelum Nabi diutus? Itu sulit sekali untuk kita melakukan semacam penelusuran. Wassamirah wassabi'ah in wafaquhum fi asli dinihim. Begitupun jizyah bisa diambil atas orang-orang Samirah. Samirah, kalau kita baca dalam penjelasan, Samirah ini sebenarnya sekte Yahudi. Ya, Samirah ini adalah sekte Yahudi. Mereka punya Taurat sendiri namanya Taurat Samirah. Ya, Taurat Samirah. Wasabi'ah, begitupun kaum Sabi'ah, ini pun adalah sekte atau kelompok dari Ahlul Kitab. In wafaquhum fi asli dinihim, apabila mereka sesuai dengan asal agama mereka, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wahum firaqun min ahlil kitab. Mereka adalah kelompok dari ahlil kitab. Ya. Waliman tamassaka bidini Ibrahim au ghairihi minal anbiya alaihimus salatu wassalam. Kita pun memberikan aqdudz dzimmah, yaitu jaminan perlindungan bagi orang-orang non-muslim yang mereka mengikuti atau berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim atau yang lainnya dari kalangan para nabi alaihimus salatu wassalam. Artinya mereka menisbatkan dirinya sebagai pengikut misalnya Nabi Ibrahim atau Nabi Yunus atau Nabi Ilyas dan lain sebagainya. Wala yuqad liwathani. Dan aqdudz dzimmah, perjanjian untuk memberikan jaminan keamanan ketika mau membayar jizyah, itu tidak diberikan kepada para penyembah wasani, yaitu berhala. Jadi ini khusus untuk ahli kitab dan yang ada kaitan dengan ahlul kitab. Dan Majusi masuk ke dalamnya berdasarkan apa yang Nabi berikan kepada orang Majusi di Hijr. Berarti Yahudi, Nasrani, Majusi, Samirah yang merupakan sekte Ahlul Kitab, begitupun Sabi'ah yang merupakan sekte Ahlul Kitab. Tetapi kalau mereka meyakini penyembahan kepada wasani, yaitu adalah apa, animisme, penyembahan kepada benda-benda, itu tidak bisa diberikan jaminan apa, zimmah, perlindungan. Wa man la kitaba lahu, dan atas orang-orang yang tidak memiliki kitab agama, yang tidak memiliki kitab, wala syubhata kitabin, ya, dan tidak juga apa namanya yang mirip dengan kitab, itu tidak bisa diberikan apa, perjanjian perlindungan. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajihim min jaziratil Arab, bahwa Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan mereka semua dari jazirah Arab. Jadi orang-orang musyrikin diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat agar mereka dikeluarkan dari jazirah Arab. Walau jaza akhdzul jizyati minhum, kalau seandainya memang boleh mengambil jizyah dari mereka, maka tidak akan diperintahkan untuk mengeluarkan mereka dari jazirah Arab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebelum wafatnya, akhriju al-musyrikin min jaziratil Arab, keluarkanlah orang-orang musyrik itu dari jazirah Arab. Ini pesan Nabi beberapa hari sebelum beliau wafat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wala yasihhu illa bi syartaini, tidak sah yang namanya akdu dzimmah, perjanjian untuk mendapatkan jaminan, kecuali dengan memenuhi dua syarat, yaitu iltizam ahkam al-Islam. Mereka mau komitmen dengan hukum-hukum Islam. Artinya mereka mengikuti hukum yang berlaku di negara itu, ya, yaitu hukum syariat Allah, selama memang sesuai dengan syariat mereka. Tetapi kita tidak bisa membebankan mereka atas sesuatu yang tidak mereka yakini. Misalnya nanti akan dicontohkan oleh beliau, oh, misalnya masalah minum khamr. Ya, masalah minum khamr itu tidak bisa kita misalnya menjatuhkan hukuman berat, ya, bagi orang yang minum khamr di kalangan mereka, karena mereka meyakini itu halal misalnya, kita meyakini itu haram. Tetapi yang sifatnya sama, artinya haram di dalam hukum syariat kita, haram juga di dalam hukum syariat mereka, maka hukuman yang diberlakukan adalah hukuman syariat Islam. Misalnya seperti berzina, atau mencuri, atau hukuman yang lain, itu mereka mengikuti hukum yang diberlakukan oleh kaum muslimin. Dan yang kedua adalah bazlul jizyah. Mereka mau membayar jizyah. Jadi sebelum kita melakukan akdu zimmah, mereka harus tahu bahwa mereka harus tunduk di bawah hukum-hukum syariat, hukum Islam, dan mereka pun harus komitmen di dalam membayar jizyah. Wa aqalluha dinar min kulli syakhsin. Dan yang namanya jizyah itu adalah nilainya 1 dinar. Dan itu dibayar 1 tahun sekali. Ya, dan hanya diambil dari laki-laki yang dewasa. Tidak diambil dari perempuan, tidak juga diambil dari anak-anak, tidak juga diambil dari orang gila, tidak juga diambil dari budak. Tetapi hanya diambil dari laki-laki dewasa, per orang kita ambil 1 dinar paling minimal setiap tahunnya. Para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan. Sepertinya kita masih butuh 1 pertemuan lagi untuk menyelesaikan bab jizyah. Baru setelah itu kita akan memasuki bab tentang pidana, seperti hukum zina, ya, apa saja nanti ketentuan hukum zina dalam Islam, lalu hukum menuduh orang yang suci berzina, ada juga tentang sariqah, yaitu apa, mencuri dan lain sebagainya. Di kesempatan kedua, seperti biasa para pemirsa Niaga TV, kami kembali mengundang, mengajak Anda untuk menggunakan dua layanan kami. Ada dua layanan yang kami buka. Yang pertama layanan telepon, dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada pertanyaan yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya barang emas dipinjam orang lain. Apakah harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Allah alam bisawab, yang saya ketahui selama ini bahwa apabila memang emasnya dipinjam oleh orang lain, ya dizakati ketika nanti kembali. Ya misalnya dipinjam berapa, 50 gram misalnya atau sekian gram, yang sudah sampai nisab berarti 85 gram misalnya kan, itu dizakati ketika nanti kembali. Allah alam bisawab. Apakah cara menghitung membayar zakat emas dihitung mengikuti harga emas sekarang? Iya, harga emas sekarang tentunya. Dan tentunya kalau kita punya dalam bentuk emas, ya tinggal dikeluarkan 2,5%. Apakah 2,5% itu berbentuk emas atau berbentuk nilai uang? Silahkan, dua-duanya artinya salah satunya dipilih, silahkan. Kalau ingin menggunakan emas berarti 2,5 gram. Kalau ingin menggunakan uang berarti 2,5 gram dikali rupiahnya. Berapa per gram? Ya tinggal dilihat nilainya. Apakah termasuk uang yang dipinjam orang lain? Sama jawabannya ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis tentang kita sedang bersama tiga orang yang kedua tidak boleh berbisik-bisik? Iya, ada larangan bahwa Nabi SAW melarang, ya apabila ada tiga orang, tidak boleh dua orang berbisik-bisik. Karena itu bisa membuat salah paham dan tersinggung orang yang ketiga. Ya, iya, memang itu salah satu, apakah hadisnya dhaif? Dari sisi derajat hadisnya saya tidak ingat ya. Tetapi itu termasuk adab-adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Ya, bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa innama najwa minasyaiton, berbisik-bisik ya, yang bisa membuat sedih kaum muslimin, yang bisa membuat curiga kaum muslimin adalah berasal dari setan. Allah alam bisawab. Apakah masih ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya kaum muhajirin dan ansar? Muhajirin adalah jamak daripada muhajir. Muhajir itu seorang yang hijrah. Al-muhajir seorang yang hijrah. Kalau muhajirin orang-orang yang hijrah, yaitu hijrah dari kota Mekkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, seperti Rasul dan para sahabatnya hijrah, maka mereka disebut kaum muhajirin. Adapun Ansar, ya itu adalah kaum penolong. Ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, orang-orang yang tabawwa uddara wal imana min qablihim, orang-orang yang sudah tinggal duluan di kota Madinah, mereka menyambut kedatangan orang-orang muhajirin. Ya, dan mereka mencintai untuk orang muhajirin kebaikan, padahal mereka sendiri butuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Ansar itu adalah para penolong kaum yang hijrah. Ya, yaitu orang-orang yang tinggal di Madinah ketika Nabi dan para sahabatnya hijrah, maka mereka disebut orang-orang Ansar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tahiyat assalamu alayka ayuhan nabi jika diganti dengan assalamu alan nabi. Allah alam bisawab ya. Yang saya ketahui selama ini, ya kita baca apa yang memang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Ya assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Walaupun saya juga pernah mendengar ada riwayat bahwa setelah Nabi wafat, sebagian sahabat mengubah kata, menghilangkan kata kaf, apa yang menunjukkan kata ganti orang kedua ya, menjadi assalamu ala nabi ya. Tetapi yang selama ini saya amalkan dan yang kita baca di dalam kitab-kitab doa, kitab-kitab fikih adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Afwan, apakah termasuk syarat mutlak berjihad harus bersama pemerintah? Itu sudah kita bahas di kesempatan yang lalu ya, ketika kita membahas tentang masalah jihad. Dikatakan di sini wa yukrahu al-ghazwu duna idznil imam. Itu sudah kita bahas. Makruh hukumnya berperang tanpa izin dari imam. Makruh berperang tanpa izin dari imam. Li'anna al-ghazwa yakunu ala hasbil hajah wal imam a'rafu biha. Karena jihad itu tergantung kebutuhan dan kondisi, dan imam lebih tahu kondisinya. Wala yuhram, tetapi tidak sampai diharamkan. Li'annahu lam yakun fihi akthar min tagriri bin nafs. Karena orang yang berjihad itu jarang ada apa dorongan nafsu, jarang sekali. Orang mau jihad, mau berangkat, mau berperang, mau melawan yang jelas-jelas musuh Allah, itu jarang ada dorongan nafsu. Tapi lebih kepada sisi iman. Ya, oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, kalau kita membaca apa yang beliau katakan, itu hukumnya makruh kaum muslimin berperang tanpa izin dari imam. Kalau ada imam, itulah yang sempurna dan yang baik. Tetapi tidak sampai pada derajat haram. Allah alam bisa. Baik. Pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.